kalimah husna, satu ulama kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Maka Allah akan mudahkan jalan untuk dia untuk buat kebaikan. Allah akan gerakkan anggota badan dia untuk datang kepada perintah. Hati kita ni tuan-tuan mula, kena ada iman macam mana iman sahabat. Barulah semua perintah Allah akan datang dalam kehidupan kita. Dan kita akan buat perintah Allah mengikut kehendak Allah. Hati keyakinan iman macam sahabat saja akan zahirkan perintah-perintah Allah. Mana sahabat punya, bagaimana mereka datang kepada perintah-perintah Allah. Dan hati ni, kata ulama, hati kita ni ada satu tu, hati ni ada satu. Kalau dalam hati ada makhluk, tak mungkin ada Allah. Kalau dalam hati ada dunia, tak mungkin ada akhirat. Sebab itu Maulana Ilyas kata, asas usaha dakwah ialah untuk membawa manusia ini, memalingkan hati manusia ini daripada yakin pada makhluk, daripada yakin pada Allah, untuk bawa manusia ini daripada yakin pada dunia kepada yakin pada kehidupan akhirat. Untuk bawa manusia daripada yakin pada mal, harta, kepada keyakinan amal-amal Nabi SAW. Inilah maksud usaha dakwah, asas usaha ini. Dan inilah percakapan dakwah sahabat di mana-mana. Kalau kita tengok dalam hati sahabat, di mana saja mereka pergi, mereka punya dakwah ini, kami datang untuk bawa kamu daripada perhambaan kepada makhluk, kepada perhambaan kepada Allah. Makhluk tak ada apa-apa, makhluk tak boleh buat apa-apa, kami tak berhajat pada makhluk, tidak ada perlindungan daripada makhluk. Anas bin Malik, Hajjaj, 70 sahabat dia pun kata kamu. Hajjaj beritahu pada Anas bin Malik, kalau tidak kerana surat daripada Abdul Malik bin Marwan, nescaya aku akan hukum kamu dengan seberat-berat hukuman yang tidak pernah diberikan ke atas orang lain. Tapi kerana surat itu, aku tidak buat perkara itu kepada kamu. Apa jawab Anas bin Malik? Keselamatan aku bukan kerana surat. Bukan kerana surat itu keselamatan aku. Bukan kerana surat itu kamu tak buat apa-apa kepada aku. Bukan kepada semua itu. Tapi keselamatan aku kerana Allah bersama dengan aku. Kerana Nabi SAW telah ajar aku satu doa, yang mana kalau siapa baca doa ini, tidak satu orang pun yang mampu untuk buat kezaliman atas dia. Yakin pada perlindungan Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu masuk masjid sembahyang waktu malam, orang keliling dia kat luar jaga dia, sebab waktu tu ramai orang nak bunuh dia. Dia keluar daripada masjid, dia tengok ramai sahabat duduk di luar masjid. Dia pun tanya, apa yang kamu buat ni? Ya Allah, kami sedang menjaga keselamatan kamu. Kamu jaga keselamatan aku daripada apa yang ada di atas atau apa yang ada di bawah. Daripada apa yang keputusan di atas atau yang bawah, di bumi. Maka dia kata yang di bumi lah. Maka Sayyidina Ali kata, bukankah apa yang berlaku di bumi ni semua keputusan daripada ada yang di atas? Wahai manusia, kamu tidak akan sampai iman yang sempurna hingga kamu meyakini apa yang ditakdirkan untuk kamu, pasti dia tidak akan terlepas daripada kamu. Dan apa yang telah ditakdirkan tidak untuk kamu, pasti dia tidak akan menentang kamu. Sahabat punya keyakinan. Setiap daripada kita ni, Allah telah hantar dua malaikat yang berani. Tapi bila sampai takdir di atas kita, maka dua malaikat ini akan beranjak dan tidak ada satu perkara pun yang menyelamatkan kita daripada takdir Allah SWT. Keyakinan yang dibina dalam diri sahabat, yakin pada Allah, yakin yang sempurna, yakin yang mana tak boleh ditukar dengan apa-apa pun. Abdullah bin Huzaifah radhiyallahu anhu telah ditawarkan kerajaan untuk rosak, untuk tukar iman dia. Ditukar kerajaan. Orang sangat selalu dah tak dalam bayangan kisah Abdullah bin Huzaifah. Telah ditawarkan kerajaan untuk tukar iman dia. Telah ditawarkan dengan wanita, kekayaan, semua ditolak. Telah dipuji, tentera dia telah dicampak dalam api. Satu tentera dicampak, dia sedih. Kedua dia sedih. Tiga orang menyangka bahawa dia telah tewas. Maka raja kafir telah datang kepada dia beritahu, kalau kamu setuju tukar agama dengan dia, aku akan selamatkan kamu dan semua tentera-tentera kamu. Apa katanya? Saya menangis ini bukan kerana saya takut akan mati ataupun saya sedih kerana kehilangan sahabat-sahabat saya, tentera-tentera saya. Tetapi saya memikirkan selepas habis tentera saya bahawa saya lah orang yang akan kamu campakkan di situ. Dan saya ada satu saja nyawa. Kalau ada sebanyak mana bulu roma, nyawa saya ni ada sebanyak mana bulu roma di badan saya, satu persatu saya akan korbankan di jalan Allah SWT. Tapi untuk tukar iman tidak sekali. Ini iman yang telah diusahakan dalam diri sahabat. Dan dalam diri sahabat sikit pun tidak ada cinta dunia. Banyak kisah tentang dia, tentang bagaimana mereka telah tunjukkan bahawa mereka, dalam mereka, diri mereka hanya ada yakin pada amal. Mereka ada yakin pada kehidupan akhirat. Fatimah radhiyallahu anha dalam keadaan kelaparan, saya selalu ceritakan kisah ini, dalam keadaan kelaparan sehingga Ali radhiyallahu anhu kesian, beritahu pada dia, pergilah rumah ayah kamu minta sedikit makanan. Dia telah pergi rumah Nabi SAW dalam keadaan waktu yang mana tak biasa dia datang. Orang ni bila dia akrabnya perhubungan itu, mereka tahu bila patut datang, bila tak patut datang. Bila Fatimah datang beri salam, Nabi SAW kata, ini anak aku Fatimah ni, dia tak biasa datang waktu ni. Kalau dia datang waktu ni, mesti ada satu keperluan yang sangat-sangat terdesak yang dia tak boleh tanggung lagi. Masuk Fatimah, Fatimah dalam keadaan hampir jatuh kelaparan. Dan dia telah dengan tertib dan sopan telah beritahu pada ayah dia, wahai ayahku, sesungguhnya malaikat-malaikat diciptakan oleh Allah, mereka cukup dengan zikir. Tapi kami ni manusia. Oh, baiknya dia cakap dengan ayah dia, nak beritahu kelaparan yang tidak sanggup untuk dihadapi lagi. Apa kata Nabi, wahai Fatimah, sesungguhnya ada makanan untuk menghilangkan kelaparan kamu. Tapi tadi Jibril telah beri aku 5 ayat yang mana ia cukup untuk mencukupi keperluan dunia dan akhirat kamu. Kamu nakkan makanan ataupun 5 ayat ini? Kalau kamu nak, aku ajarkan 5 ayat ini. Fatimah radhiyallahu anha punya yakin pada kehidupan akhirat. Dunia ni sekejap je, lapar-lapar sekejap, nanti kenyang, nanti dah kenyang, lapar balik. Hari ni kita kadang-kadang buat usaha agama, Allahu Akbar, sampai tak, bukannya tak pernah lapar, bukannya tak pernah kenyang, tak pernah lapar. Tak pernah lapar. Masya Allah, kita hamparkan makanan bermacam-macam. Sehingga kadang-kadang kita zalim pada jemaah-jemaah yang datang. Biasa mereka datang kat negara dia orang, dia makan biasa je, tapi kita sampai kita jamu, ya Allah, tetamu. Dan kadang-kadang kita, saya terasa lah tetamu. Mungkin saya salah kan, tapi kadang saya kita ramai zalim je. Sahabat mereka ni perut tak pernah kenyang. Kita hari ni buat usaha, Allah, Rabbi, perut dada tak pernah lapar. Oh, dalam keadaan lapar macam ni, ambil makanan haram pun kata ulama boleh tu kan. Kalau lapar you akan mati, boleh. Boleh ambil sikit makanan haram pun untuk hilangkan kelaparan. Apa lagi makanan yang halal? Tapi apa jawab Fatimah? Ya Rasulullah, berilah aku 5 ayat itu. Lupa kelaparan. Kenapa? Ini kelaparan dunia. Dia ingat amal ini dapat menghilangkan kelaparan akhirat. Kelaparan dunia akan hilang dan akan datang, akan hilang, akan datang. Tapi kelaparan akhirat, kalau datang, dia tak akan hilang selama-lama. Balik dengan 5 ayat ni, masuk rumah dalam keadaan lapar, hilang kelaparan. Ali terdengar tanya, apa yang kamu bawa daripada rumah ayah kamu? Kata Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, wahai Ali, wahai suamiku, sesungguhnya aku datang, aku tinggalkan kamu tadi kerana dunia, tapi aku bawa balik kamu, aku datang kepada kamu, balik kepada kamu, bawa akhirat. Apa kata ni, kamu wanita yang bijak. Orang yang mulia macam Fatimah, yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha beritahu, satu ketika malam yang sangat gelap sehingga aku tidak mampu untuk buat apa-apa, dan aku berkeinginan untuk masukkan benang pada lubang jarum. Tidak ada cahaya lampu di rumah aku, maka aku telah pergi kepada Fatimah radhiyallahu anha. Dengan cahaya pada wajah Fatimah radhiyallahu anha, aku telah gunakan itu untuk masukkan benang dalam lubang jarum. Cahaya wajah Fatimah, cahaya wanita yang mana lampau untuk agama Allah SWT, yang sanggup menahan penderitaan untuk agama Allah SWT. Kenapa dalam hati mereka, tuan-tuan, mulia, hanya ada akhirat, rindu cinta untuk kembali kepada akhirat, maksud kehidupan mereka, sehingga segala kesusahan di dunia ini mereka boleh lupakan, dan yakin mereka pada amal-amal. Dengan amal saja akan dapat selesaikan masalah mereka. Hari ini ulama kata kita punya yakin rosak, sehingga kita kata untuk dapatkan sesuatu kita berhajat pada asbab. Orang kata sedangkan asbab pun sebenarnya Allah tidak berhajat langsung untuk beri kita apa-apa dengan asbab. Asbab ialah amal. Asbab ialah amal. Asbab-asbab lain ini bukan. Tidak ada janji Allah, tidak ada nusrah Allah. Janji Allah, nusrah Allah hanya ada dalam amal. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ada duit 6 dirham je. Lapar. Duit itulah nak beli makanan. Datang pun minta sedekah. Minta duit, bagi. Bagi kos. Dia beli 6 dirham, tak ada satu dirham. Datang satu orang. Kisah ni pun kalau tuan-tuan boleh tengok dalam buku apa? Permata yang Scattered Pearls, Maulana Umar Palampuri punya kata-kata hikmah dalam dia ada buku dan dia ceritakan kisah ni. Sayyidina Ali datang pula satu orang, offer dia. Dah tak ada duit, lapar, datang pula satu orang, offer dia nak beli unta tak? Ali kata boleh tapi hutang. Boleh. 140 dirham boleh. Beli dengan hutang. Dah beli pula tu? Ini sekarang ni dah lah, tak ada duit, hutang pula. Allahu Akbar. Untuk tunaikan hajat satu orang saudara. Datang pula satu orang. Kata, ni unta kamu? Ya, unta saya. Saya nak beli, boleh? Boleh? Saya nak beli. Berapa harga? Orang kata, saya sedia beli 200 dirham. Baik, ambillah 200 dirham. 140 dirham dia cari orang tua tadi bagi balik. 60 dirham dia bagi pada Fatimah. Fatimah kata tadi, itu 6 dirham yang kita ada tu, itu je lah ada untuk makanan kita. Bukan dia tak nak bagi, cuma nak ingatkan je. Sayyidina Ali kata apa? Manusia tidak akan sampai yakin yang sebenar sehingga mereka yakin bahawa apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada di sisi dia. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada di sisi dia. Bagi 6 dirham, Allah bagi 60 dirham. Tadi maknanya ni apa ni? Tadi tak ada, nanti Nabi sudah bagi dia datang 60 dirham ni. Dari mana? Bukankah Allah dah beritahu manja abil hasanah falahu ajru amsalnya. Barang siapa buat kebaikan satu di sisi Allah, Allah akan ganti ganda bersepuluh. Kamu bagi 6, Allah bagi 60. Amal, rezeki datang dengan amal. Bukan pekerjaan yang datangkan rezeki. Bukan sebagai pensyarah yang datangkan rezeki. Bukan sebagai guru yang datangkan rezeki. Rezeki datang daripada Allah. Saya jadi pensyarah kerana saya nak bawa agama dalam apa? Dalam kerja saya. Saya jadi satu orang peladang untuk saya bawa agama dalam peladangan saya. Saya berniaga kerana saya nak bawa agama dalam perniagaan saya. Itu maksud bukan dengan asbab pekerjaan saya, peladangan saya, perniagaan saya, apa ni? Alam rezeki. Sayyidina Ali masuk pergi masjid, jumpa satu orang budak, dia kata, kamu jaga unta. Jaga unta. Dia pun masuk. Keluar daripada masjid, tengok unta pun tak ada. Unta ada. Pelana unta sudah tak ada. Pelana, bukan apa, unta, kuda. Pelana kuda sudah tak ada. Kuda ada. Pelana sudah tak ada. Budak pun sudah tak ada. Tanya Ali tadi, dia ada niat nak bagi budak tu 6 dirham. Upah jaga kuda. Bila tengok pelana dah tak ada, dia pun apa nak buat, dia pun pergi kedai. Pergi beli pelana balik. Sampai kat kedai jual pelana, tengok eh. Ini macam pelana ni, tapi tak cakap. Dia pun tanya pada orang kedai, dari mana kamu dapat pelana ni? Dia kata, aku dapat daripada satu orang pemuda sekian-sekian rupa macam ni. Berapa kamu jual, berapa kamu dia jual pada kamu? Dia jual 6 dirham. Maka Sayyidina Ali kata, dalam hati dia kata, aku pun memang nak bagi dia 6 dirham. Tuan-tuan dan juga ulama kata, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Kita mau yakin bahawa sedikit pun tidak akan berkurang. Kalau 6 dirham yang ditakdirkan, itulah yang kita dapat. Tapi apa yang membezakan natijah usaha kita, sama ada kita bawa agama atau tidak dalam usaha. Pemuda tadi tak sabar, dia langgar, dia curi, dan kita telah bawa dia telah langgar perintah Allah dalam usaha dia, maka usaha telah jadi haram. Tapi dia tak dapat 6 dirham juga. Apa yang dia dapat dan itu dah jadi. Nabi kata, kamu kena yakin seperti mana maut mendatangi kamu, sebegitulah rezeki akan mendatangi kamu. Takkan kurang sedikit, takkan lebih sedikit. Kalau maut ni datang, tak akan cepat sesaat dan takkan lambat sesaat, juga rezeki tidak akan berkurang sedikit ataupun lebih sedikit. Yakin ni telah dibentuk dalam Islam. Yakin pada amal. Jadi tuan-tuan, bila untuk perkara iman ini, hanya usaha perlu dibuat. Dakwah perlu dibuat. Untuk bina yakin perkara ibadah diri kita, kita nak buat dakwah. Ini orang faham. Macam mana nak usaha tak iman? Ada kawan kata ni sembahyang. Ini semua benda kita kata, kita kena usaha. Tak ada, doa je tak boleh. Kan? Jadi sembahyang ni tak aman. Kan? Ini bukannya manifestasi ataupun manifestasi daripada iman. Ini bukan daripada, ini bukannya usaha dan iman, tapi adalah kesan daripada iman maka semayang. Kesan daripada iman datang zikir, kesan daripada iman datang syukuran. Tapi apakah usaha untuk datang ke iman? Apakah usaha untuk datang ke iman? Sebab itu ulama kita lagi dan lagi beritahu, untuk datang ke iman, dakwah kita dibuat. Maksudnya ulang-ulang kali kata, hari ini untuk datang ke iman, kita kena dakwah hari-hari. Hari-hari buat dakwah untuk apa? Pertama dakwah ya. Nafikan makhluk disebabkan Allah. Hari-hari cerita bahawa Allah yang buat segala-galanya. Makhluk langsung tak boleh buat apa. Allah pencipta, pemelihara, pemberi rezeki manusia. Percakapan iman ni harus diulang-ulangkan, dicakap banyak kali. Sehingga masuk dalam hati kita. Keyakinan tentang amal ni, kan, janji-janji Allah ni kita cakap lagi dan lagi, lagi dan lagi. Semua masuk dalam hati kita, yakin dan sempurna pada janji amal. Hanya kita punya dalam diri kita tak ada, tidak ada yakin pada amal. Hanya kita hati kita tidak ada yakin pada janji-janji Allah. Buktinya tuan-tuan punya hari ini, kalau kita terlepas amal-amal agama, kita tak rasa apa-apa. Tak ya, kita tuan-tuan. Hanya kita tinggal takbiratullah, kita tak rasa apa-apa tuan-tuan. Kita tinggal tak baca Quran hari itu, kita tak rasa apa-apa. Kita tinggal zikir, kita tak rasa apa-apa. Hari ini kadang-kadang kita dah lama buat usaha agama, kita tinggal amal usaha agama pun kita rasa apa-apa. Tapi hari masa yang sama, kita punya duit hilang RM100, RM10. Satu rumah kita cari, mana pergi dia? Semua orang kita marah. Sebab apa? Nilai benda itu ada dalam hati kita, tapi nilai amal itu tidak ada dalam hati kita. Sebab itu kehilangan amal tidak ada apa-apa. Benda yang ada nilai dalam hati manusia, kalau hilang barulah manusia akan rasa sedih, barulah manusia akan rasa risau. Tapi kalau benda itu tidak ada nilai dalam hati manusia, mana nak datang sedih? Mana nak datang risau? Tak ada apa-apa. Hari ini manusia hanya takut kepada kemiskinan. Sehingga ulama kata, kalau manusia takutnya manusia pada miskin tu, sebenarnya takutnya neraka, manusia akan masuk syurga. Ha? Takutnya manusia. Hari ini kalau satu orang punyalah besarnya, hanya kita kata, kita punya satu orang yang susah, kan, dah lah susah, kan, naik basikal, lepas tu basikal kena curi, dah lah curi, jalan-jalan cari basikal, masuk longkang, jatuh, bengkak kepala. Kita akan kata, sabar, ini ujian daripada Allah, sabar, ini cubaan daripada Allah. Kita nampak benda-benda yang buruk ni sebagai ujian. Hanya adakah kita hanya pergi kat rumah orang kaya, duduk kat tepi swimming pool, minum ais fresh orange dengan kereta semua 5-6 biji depan rumah dia, dan kita bagi tahu pada dia, wahai tuan sabar, apa yang tuan hadapi inilah cubaan daripada Allah. Ada kita cakap macam tak ada. Kalau kita cakap macam tu, gila ke kau? Aku macam ni kau macam cubaan tu, yang jatuh masuk longkang tu, kepala benjol tu, basikal pun tak ada, dah ada kena curi, itu ujian Allah. Besarnya dunia dalam hati. Sebab itu Allah bagitahu dah bukan lama lagi dah. Lama dulu Allah dah bagitahu. Perkara ni tak ada dalam hati kita. Sebab apa? Kita tak cakap, tak cakap. Nilai-nilai amal kita tak cakap. Tak dakwah hari-hari. Sehingga tak ada datang hati tu. Yang ada nilai benda. Dunia ni tuan-tuan mulia. Dunia ni tak payah cakap pun masuk. Sebab mata nampak. Telinga dengar. Mata nampak. Oh, itu okay. Ha, macam tu masuk mereka bayar saya tu cuma kan. Senang tu. lepas X5, kalau ada X7, X7 lepas X9, ya, lepas kami. Senang nampak, the safest car in the world. Mata nampak, telinga dengar. Masuk, cakap pula, begini. Masuk lagi lah. Hanya tuan-tuan, akhirat ni tak nampak. Syurga tak nampak, kubur tak nampak, azab tak nampak. Nabi kata satu orang tinggal semayang, satu orang tinggal semayang, dia akan duduk dalam neraka selama satu hukum 80 tahun akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Tinggal satu semayang, satu orang tinggal semayang, seolah-olah kehilangan seluruh ahli keluarga dan kekayaannya. Tak ada apa-apa. Malana kata hari ini betapa rosaknya fikir manusia, sehingga hari ini kalau gempa bumi, bencana alam, banjir datang kepada manusia, ramai orang kesian. Mula cakap dalam bayangan, kan, bila datang gempa bumi, banjir, bencana alam dan sebagainya, semua orang kata kesian. Negara itu telah dihantui banjir, mungkin penyuruh kesian orang, makanan semua hancur semua. Tapi mula kata hari ini satu orang tinggal sembahyang, ribuan jutaan manusia tinggal sembahyang, hanya segelintir je manusia yang rasa kesian kepada mereka. Sedangkan kemusnahan kerosakan di dunia ni, kalau dia sabar, Allah akan janjikan ganjaran yang begitu besar di akhirat. Tapi satu orang yang tinggal sembahyang kat dunia ni, walaupun kat dunia ni dia tak ada apa-apa, tapi dia menempah kehidupan yang amat susah di akhirat, yang tidak ada had dan batasan. Satu sembahyang ditinggalkan 80 tahun akhirat, sama dengan berapa? 23 juta tahun. Satu orang tinggal sembahyang, nama dia ditulis di pintu neraka dan dia akan pasti akan masuk. Tapi tuan-tuan boleh, hanya kerisauan agama ni tak wujud dalam diri kita. Sebab apa? Percakapan kita tak. Hari kita tak cakap. Kita yang berusaha agama pun, nak cakap agama pun, nak jadi, kalau hari ni kita berusaha agama makin lama, siapa sedia mutakalim? Ha. Saya, siapa sedia bayar? Saya lupa bayar. Orang lain peluang nak bayar pun kita dah tak mampu. Nak suruh cakap. Hari ni orang, satu orang, dia jumpa, dia cerita pasal Ishak. Hebat. Satu jam, dua jam dengan cerita dia, terpekut. Kita pun tanya, berapa lama tuan punya ilmu yang tuan dapat untuk dapat cerita pasal benda tu? Sampai begitu dahsyat sekali. Dia kata, saya telah mendalami benda ni 5 tahun. Saya baca dia buat semua telah apa semua. Inilah antara ni, sikit je ni dia kata ilmu yang saya dapat. Tuan cerita pasal ikan, saya nak tuan cerita tentang siapa yang menciptakan ikan. Saya tak nak tuan cerita 2 jam, 10 minit. Cerita tentang Allah mencipta. Dia pun tengok kita klik-klik. Tak tahu saya. Tuan umur berapa? Dia bukan cerita betul. Tuan seria, saya takut tuan tengok. Bukan macam orang cerita. Maka saya kata, kalau kita akan tanya dia, Tuan, umur berapa? Saya umur 40. Baik. Tuan dalam masa 5 tahun, Tuan boleh cerita punya pasal ikan punya hebat dia. Saya tanya dengan Tuan, Tuan dah umur 40 tahun. 40 tahun dah Tuan beriman. Untuk cakap tentang Allah 10 minit pun tak boleh. Kalau nak cakap tentang Allah 10 minit tak boleh, agak-agak adakah Allah dalam hati? Agak-agak, saya tak kata tak ada, agak-agak ada, takut-takut yang cerita Allah sekarang ni pun tak ada Allah dalam hati. Allah, masalahnya bukan tahu sekarang boleh cerita Allah ni, nak mati besok. Setan akan datang dengan seluruh kekuatan dia, untuk merosakkan iman manusia. Imam Ahmad bin Hanbal dah tinggal. Setan dan keadaan nazak tu dia cakap, belum lagi. Anak dia heran, apa benda yang bapak dia cakap, belum lagi. Maka bila ayah dia kata semua sikit, tanya, apa yang kamu cakap ni, wahai ayah? Dan kami tak faham. Dia kata, setan telah datang dan beritahu pada saya, sesungguhnya Imam Ahmad, kamu telah selamat daripada fitnah setan. Maka sekejap-kejap belum lagi. Oh, itu orang macam Imam Ahmad tu. Ini tuan-tuan boleh hari iman ni, persoalan kita sekarang ni. Masih dah sejam. Tuan-tuan, Ini masalah besar depan mata ni, masalah iman. Tak ada masalah lain. Biarlah orang nak kata, tak ada perkataan lain ke iman, amal, iman. Dua perkara. Sebab itu hanya usaha atas iman pun dibuat. Usaha macam mana pengorbanan yang dibuat oleh sahabat-sahabat. Sebab itu Maulana Yusuf Rahmatullahi kata, siapa yang buat usaha dengan tertib sahabat, buat usaha dengan pengorbanan macam mana sahabat, barulah Allah SWT akan gunakan dia. Allah Ta'ala akan istiqamah dia dalam kerja agama. Dan Allah SWT akan gunakan dia di asbab hidayat. Dan sifat-sifat akan datang dalam kehidupan. Sifat iman akan datang, sifat takwa akan datang. Sifat iman, sifat takwa. Ini kita tanya diri kita, ada tak sifat iman dan sifat takwa dalam diri kita? Allah SWT akan empat perkara yang kita selalu kena dakwahkan. Pertama, dakwah pada apa? Nabi, makhluk, isbat Allah. Kedua, dakwah tentang pertolongan Allah pada pada Nabi-Nabi. Ketiga, pertolongan Allah pada sahabat. Yang keempat, sifat-sifat iman. Tanda-tanda iman. Supaya kita faham, amal kita ni ada tanda-tanda amal orang beriman atau tidak. Apa tanda orang beriman? Apabila datang, apabila dia buat kebaikan, dia gembira. Apabila dia buat kejahatan, dia sedih. Itu Nabi kata, buat hantar bumi. Itu pun tanda iman. Minggu lepas, ini Maulana dah bayar subuh cerita. Tanda-tanda iman. Tanda iman, sabar, takwa, redha. Orang yang beriman, apabila dibacakan ayat Allah, meningkat iman. Meningkat iman. Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang boleh, hari ini tuan-tuan boleh. Abdullah. Tuan-tuan yang boleh, terima kasih kita akan datang. Tuan-tuan yang boleh, saya kalau semua cakap lagi, aku cakap awal dia, bagus kat dia datang. Tuan-tuan yang boleh, saya nak cerita tuan-tuan boleh hari ini untuk datangkan agama. Dua cerita. Pengorbanan. Untuk datangkan agama ini, kita ada pilihan lain yang akan kita kena buat. Pengorbanan. Tuan-tuan yang mulia, dengan pengorbanan Allah janji hidayat. Hidayat untuk diri kita, kejayaan untuk kita, hidayat untuk kita. Tuan-tuan, pengorbanan ini Allah akan bayar. Satu ketika Abdullah bin Jaafar, Hasan Hussein sampai dalam makanan, sampai mereka tak ada makanan, nak makan. Pergi rumah satu orang tua. Orang minta makanan. Perempuan tua. Perempuan tu ada satu ekor kambing yang kurus. Dia kata, kau perah lah susu tu, kalau ada kau minum lah. Dah dapat minum, dia kata, lapar, tak cukup. Sembelilah, saya masakkan. Dia makan. Perempuan tu bagi kambing yang kurus kepada dia. Untuk dia makan. Tuan-tuan yang mulia, apabila lepas makan, Hasan pun beritahu, kamu bila pergi ke Madinah, kamu jumpa aku, kami ni ahli bait. Kami akan anugerahkan kamu dan bantu kamu. Bila suami dia balik, suami dia kata, mana kambing itu? Itu je lah kambing yang ada. Kambing kurus tu yang ada, kau dah bagi ke orang. Kita pun perlukan pada kambing tu, kau bagi ke orang. Tak apa, kita bagilah. Sebab dia pun ahli baik, dia kata. Entah apa siapa punya ahli baik, dia dengan aku ahli baik, kau percaya? Kan? Dia kata, tak apalah. Dah kita dah bagi ni, suami dia pun tak apalah. Satu masa mereka telah lapar dan mereka telah pergi ke mana itu. Mereka telah datang kepada hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, Hasan atau Hussein yang berjumpa. Dia ambil Hasan nampak dia, ini orang tua yang bagi aku, perempuan tua yang bagi aku kambing itu. Dia pun bagi tahu, Makcik kenal tak saya? Dia tak kenal dia. Orang buat kebaikan jangan ingat. Kebaikan kita buat, kita jangan ingat. Keburukan kita buat, orang kita ingat. Kebaikan kita buat, orang jangan ingat. Maka dia tak ingat. Saya lah yang makcik bagi kambing kurus kecil tu. Tak apa makcik, saya nak bagi makcik 1,000 dirham dan 1,000 ekor kambing sebagai balasan. Makcik pergi jumpa abang saya juga, Hussein. Atau Hasan, betul Hussein lah. Dia pun pergi jumpa Hussein. Dia kata, aku datang ni sebab tadi adik kau suruh datang. Dia kata, apa dia bagi? Dia bagi apa? Dia bagi 1,000 ekor kambing dan 1,000 dirham. Dia pun ambil 1,000 kambing, 1,000 dirham. Pergi jumpa Abdullah bin Jaafar, ada seorang lagi. Dia kurang ada seorang lagi. Pergi jumpa Abdullah bin Jaafar. Makcik ni, kamu dah pergi jumpa Hasan? Dah. Jumpa Hasan? Dah. Berapa dia bagi? Seorang bagi 1,000. Baik, saya bagi 2,000 dirham. Dia bagi apa lagi? Seorang bagi 1,000 kambing. Saya bagi 2,000 ekor kambing. Dia balik rumah dia, dia bawa 4,000 dirham dengan 4,000 ekor kambing. Suami dia kata, Masya Allah, kambing banyak-banyak ni datang daripada mana? mana kau dapat ni? Dia kata, inilah harga satu ekor kambing kecil kurus. Allah bagi kat dunia 4,000 ekor kambing dan 4,000 dirham. Tuan-tuan, saya tak nak tuan-tuan punya kambing. Saya nak tuan-tuan bagi niat insyaAllah. 4 bulan jenama Allah insyaAllah. Siapa saja, bangun insyaAllah. Bawa korban insyaAllah. Buat niat. 4 bulan jenama Allah. Bagi niat. Niat orang mukmin. MasyaAllah. Hidayat tuan-tuan boleh. Hidayat. MasyaAllah. Ini bukan satu ekor kambing kecil dan kurus. Ha, lebih daripada kambing kita ada. MasyaAllah. MasyaAllah. 4 bulan. Bagi bangun-bangun. Buat niat. Buat azam. Allah akan bagi buat keputusan dengan pengorbanan ini, Allah akan sebarkan hidayah.